merinding. Banyak sendiri merinding. Karena sudah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela kepada Allah, mencela kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Mengatakan usaha saya mendapatkan SMS seperti ini, gimana? Saya baca sendiri, maka saya enggak berani mengungkapkan di sini. Merinding. Karena sudah jelas-jelas mencela kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Maka kalau yang seperti ini dan kadang-kadang seperti ini lewat apalagi lewat apa tashkik sekarang ini baru lewat apa namanya lewat SMS dan misalnya ini, maka jangan sampai ada keraguan pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala jelas janjinya. Dan kalau toh kemudian kita apa namanya kita tidak sanggup untuk memahaminya, itu adalah karena kekurangan kita sendiri. Yang ini menjadi keharusan bagi kita untuk kita banyak mengkajinya. Hanya karena syubhat yang ada, karena kerancuan atau karena kekurangan akalnya tidak bisa memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian mendiskreditkan Al-Qur'an tadi. Maka bahwa jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, hal ini pun juga menuntut kepada kita juga untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena munculnya orang-orang yang mengingkari kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan kemudian mencukupkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang dikatakan sebagai Qur'aniyun, yang tentunya mereka tidak paham dengan Al-Quran kan? Dan seperti ini juga sudah muncul ya. Wallahu ta'ala alam, sudah sampai Balikpapan atau belum? Kalau di Solo sudah ada kelompok ini meskipun kecil, tapi Indonesia sekali lagi, Indonesia adalah tanah yang subur makmur ya. Sebejat apapun juga tumbuh ya. Sesesat apapun juga punya pengikut. Ini negeri ini luar biasa ya. Katanya tongkat kayu dan batu jadi tanaman ini. Betul ini, masya Allah. Saking suburnya ya. Yang namanya kesyirikan, kebejatan semua juga bisa tumbuh di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Ada itu yang katanya mencukupkan dengan Al-Quran tadi. Maka seperti ini bagi kita ahli sunnah wal jamaah bukan satu hal yang aneh. Munculnya orang-orang seperti ini sekali lagi bukan sesuatu yang aneh. Nah, di Solo itu ada kelompok ini. Waktu itu saya dapat cerita dari seorang researcher ya, datang ke rumah, cerita ada begini. Terus apa namanya, saya katakan bagi kita seperti itu bukan hanya aneh pak. Ketika kita mengkaji kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, masya Allah, ini nikmatnya ya. Nikmatnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan itu semuanya kepada kita. Akan munculnya orang-orang seperti ini. Munculnya orang-orang seperti ini dan punya pengikut. Punya pengikut ini. Dan banyak riwayat. Sebagaimana riwayat dari Imran bin Husain misalkan. Banyak sekali. Yang ketika beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, maka tiba-tiba ada mengatakan datang dan mengatakan da'na min hadza wa hadithna bil Quran. Da'na min hadza wa hadithna bil Quran. Tinggalkan kami dari bicara hadis dan ceritakan kami dengan Al-Quran. Apa katanya? Malah Muhammad mengatakan wallahi ma nuridu min al-Qur'ani badala walakin nuridu man huwa afqahu bil-Qur'an minna. Kami tidak menginginkan untuk mengganti Al-Qur'an sama sekali. Tapi kami menginginkan siapakah orang yang lebih ngerti dengan Al-Qur'an daripada kami. Maka salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka orang-orang yang lebih ngerti dengan Al-Qur'anul Karim. bagaimana turunnya, di mana turunnya, maksudnya apa? Mereka orang yang paling paham dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawatan wa ma'na mereka talaqqi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafahan an syafah. Bagaimana membacanya, bagaimana memahaminya, bagaimana maksudnya, para sahabat lebih paham itu semuanya. Karena muncul orang-orang seperti ini. Yang tiada lain adalah mengotori kepada nilai-nilai Al-Quran Al-Karim. Maka sekali lagi, yang seperti ini pun juga tidak perlu dihebohkan, ya. Dan tidak perlu dibesar-besarkan, ya. Karena mereka bukan orang-orang besar, ya. Kalau dibesar-besarkan jadi besar kepalanya, ya. Ini maka nggak perlu untuk kemudian seperti ini diambil peduli. Karena sekali lagi kita harus sunnah jamaah. Alhamdulillah senantiasa dalam naungan sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak berikan tuntunan, bimbingan kepada kita apa yang akan terjadi pada sepeninggal beliau. Jadi itu sudah muncul di awal generasi sahabat di akhir masa sahabat. Sudah muncul. Kalau muncul sekarang ini bukan hanya yang aneh lagi. Apalagi juga muncul orang-orang yang memahami Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Maka cukup bagi kita terhib wa terhib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perhatian dengan Al-Quran dari semangat dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hasung kepada kita, keutamaan-keutamaan yang mulia ini. Ini cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi Alaihi Wasallam dan tidak usah peduli dengan omongannya orang-orang yang ngomong itu. Maka dengan keutamaan-keutamaan ini menjadikan kita lebih semangat. Kemudian juga diriwayatkan lagi dari Abu Dawud rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa 'amida bima fihi anzalallahu walidayhi tajan yaum al-qiyamah. Dawuhu ahsan min dawi syams fi buyuti dunya fama dhannukum billadhi amila bihada. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, albatallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenakan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Ini juga keutamaan yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia. Fama dhannukum billadhi amila bihadha, maka bagaimana dengan orang-orang yang mengamalkannya? Jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam sanad ini ada seorang rawi yang suduq layyin al-hadats ni, dan sebagian mengatakan bahwa bagian dari akhir daripada hadis ini adalah dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tidak mabuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas dari ini semuanya, mana fiddin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan-keutamaan yang demikian jelas, ya. Jadi perhatian kita kepada Al-Qur'an ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak disabdakan kepada kita. Tidak perlu untuk kemudian kita seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, di mana untuk memberikan hasungan, memberikan semangat kepada manusia agar perhatian dengan Al-Quran, sampai kemudian dibuatnya hadis-hadis yang palsu. Diriwayatkan dari Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, ketika sampai berita, sampai riwayat kepada beliau tentang masalah fadhailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran, hadis-hadis tentang riwayat-riwayat tentang keutamaan Al-Quran, maka dikejarnya dari mana dikenalnya. Pun dikatakan rojulun hayyun yurzak di Makkah, dari seorang yang dia hidup, masih hidup dan masih mendapatkan rizki yang tinggal di Makkah, maka dikejarnya ke Makkah. Kemudian ketemu orangnya, setelah ketemu pun juga dikatakan, dari mana kamu dengar hadis ini? Dari seorang yang masih hidup di Madinah. Sebutkan namanya, kemudian dikejarnya lagi ke Madinah. Kemudian ditanyakan lagi, dari mana kamu mendengar riwayat ini? Sampai ujung-ujungnya adalah kepada seorang Syekh Sufi, ya, seorang yang sudah tua dan seorang Sufi. Kemudian ditanyakan, mengapa kamu berbuat seperti ini? Kemudian katanya, saya berdusta, saya tidak berdusta kepada Rasulullah, tapi saya berdusta untuk Rasulullah, katanya. Ini kita lihat. Saya tidak berdusta kepada Rasul, tapi saya berdusta untuk Rasulullah. Berdusta untuk kebaikan. Karena saya melihat manusia mulai pada lari dari Al-Quran, maka saya buat riwayat itu agar orang-orang pun kembali kepada Al-Quran. Maka ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Maka kita jadi tidak butuh dengan itu semuanya, dan cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai hasungan bagi kita, semangat bagi kita untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya akan banyak memberikan bimbingan kepada kita, berikan tuntunan kepada kita untuk kita lebih banyak perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzib qalban wa'a al-Quran." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa hati yang menjaga Al-Quran. Maka ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tentunya dari sisi maknanya juga sesuatu yang azim. Seseorang yang hatinya senantiasa dengan Al-Quran, seseorang hatinya senantiasa hidup, karena hati yang sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tentang keadaan orang-orang Khawarij misalkan, yang mereka dikatakan yaqra'un Al-Quran, mereka baca Al-Quran tidak sampai kepada tenggorokannya, apalagi sampai kepada hatinya. Hari ini menunjukkan bahasanya yang sampai kepada hatinya dan hati yang senantiasa hidup dengan Al-Quranul Karim, ini tentunya adalah keutamaan, kemuliaan. Dan ini kita lihat hatinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang senantiasa mendapatkan didikan-didikan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini hatinya tidak pernah lepas dari Al-Quranul Karim. Dan akhlak mereka pun juga seperti itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada mereka. Wa kana khuluquhul Quran. Dan akhlak beliau alaihi salatu wasallam adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis yang memberikan hasunan kepada kita. Kita berhenti sholatan dulu, nanti kita teruskan. Thank you.